Sarapan praktis, penuh rasa aja. Terjebak macet, penuh rasa lagi. Si paling sibuk, penuh rasa terus. Selalu sedia, penuh rasa. Penuh manfaatnya, penuh rasa. Nikmat rasanya, penuh.